بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله kita lanjutkan. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وقال عبد الله ابن أحمد dan Abdullah putra Imam Ahmad berkata, sami'tu abi kana idza qara'a ista'ada. Aku mendengar bapakku apabila membaca beliau beristi'adah. Yaqul, beliau ucapkan, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Innallaha huwasami'ul alim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Wa fil musnad wa Tirmidzi min hadits Abi Sa'id Al-Khudri. Dan di dalam musnad, demikian pula Sunan At-Tirmidzi dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qal, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salah istaftaha. Nabi alaihi salatu wasallam apabila beliau berdiri untuk salat, maka beliau pun akan membaca istiftah. Tsumma yaqul, kemudian beliau akan mengucapkan, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui, dari syaitan yang terkutuk, dari godaannya, dari tiupannya, dan dari semburannya. Wa qala Ibn al-Mundhir, dan berkata Ibn al-Mundhir, ja'a 'anil nabi sallam annahu kana yaqul qabla al-qira'ah a'udzu billah minasyaitonir rajim. Datang dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya sebelum membaca Al-Qur'an, beliau akan mengucapkan, a'udzu billah minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Wa ikhtara Syafi'i wa Abu Hanifah wal Qadhi fil Jami' annahu kana yaqul. Adapun Imam Syafi'i, demikian pula Abu Hanifah dan Al-Qadhi di dalam Al-Jami', bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, a'udzu billah minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Wa huwa riwayah an Ahmad li dhahiril ayah wa hadits Ibnu Mundzir. Maka ini satu riwayat dari Imam Ahmad, ini berdasarkan zahir ayat dan juga hadis Ibnu Mundzir. Wa an Ahmad min riwayati Abdullah, dan dari Imam Ahmad sebagaimana yang ada pada riwayat Abdullah, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui, dari syaitan yang terkutuk. li hadits Abi Sa'id, dan ini berdasarkan hadits Abi Sa'id. Wa madhab Al-Hasan wa Ibn Sirin, dan ini merupakan madhab Al-Hasan dan Ibn Sirin. Wa yadullu alaihi marawahu Abu Dawud fi kisatil ifk, dan yang menunjukkan hal ini apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kisah ifk, anna Nabi SAW jalasa wa kashafa an wajhi, Nabi SAW beliau duduk dan beliau pun menyingkap dari wajah beliau. Wa qal, dan beliau bersabda, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Wa an Ahmad riwayatin ukhra, demikian pula dari Imam Ahmad dalam riwayat yang lain, annahu yakul, bahasa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallahu was-sami'ul 'alim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, sungguh Allah maha mendengar, maha mengetahui. Wa bihi qala Sufyan ats-Tsauri wa Muslim ibn Yasar, dan seperti ini pula ucapan Sufyan ats-Tsauri, demikian pula Muslim ibn Yasar, wakhtarahu al-qadi fil mujarad, dan ini yang dipilih oleh al-qadi dan mujarad, wa ibn Aqil, dan ini pun juga ucapan Ibn Aqil, li'anna qawlahu fasta'id billah minasyaitanir rajim. Tapi semuanya ini berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu dalam surah An-Nahl ayat 98, Allah menyatakan fasta'id billah minasyaitanir rajim, maka beristi'adzahlah kepada Allah dari syaitanir rajim. Dahiruhu anahu yasta'id biqaulihi, dahir pada ayat ini itu Allah memerintahkan untuk beristi'adzah dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qaulihi fil ayatil ukhra, demikian pula berdasarkan firman Allah dalam ayat yang lain, yaitu dalam surah Fussilat ayat 36, fasta'id billah innahu was-sami'ul 'alim, maka beristi'adahlah kepada Allah, sungguh Dia maha mendengar, maha mengetahui. Yaqtadi ayyul haq bil isti'adah wasfahu bi annahu was-sami'ul 'alim fi jumlati mustaqillah bi nafsiha muakkadah bi harfu inna li annahu subhanahu hakada dzakarahu. Maka dua ayat ini menuntut untuk menggabungkan sifat Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu as-sami' al-alim, dengan isti'adah. Digabungkan di dalam jumlah yang berdiri sendiri, yang itu ditekankan, ditegaskan dengan huruf inna. Karena demikian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya. Tapi ini dalil ataupun argumentasi yang disebut oleh Imam Ahmad, demikian pula Sufyan ats-Tsauri, demikian pula Muslim al-Yasar, dan ini pula yang disebut yang dipilih Al-Qadi dan juga Ibnu Aqil. Yaitu berdasarkan dua ayat tadi. Surah An-Nahl ayat 98, fasta'id billah minasyaitonir rajim. Dan surah Fussilat ayat 36, fasta'id billah innahu was-sami'ul 'alim. Maka lafaz yang dipilih untuk beristi'adah, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha huwas-sami'ul 'alim. Tapi yang berikutnya, wa qala Ishaq alladhi akhtar ruhu alladhi akhtaruhu ma dzakara 'anil nabi sallam, Ishaq berkata, adapun yang aku pilih yaitu apa yang disebutkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma inni a'udzu bika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan yang terkutuk, dari godaannya, dari tiupannya, dan dari semburannya. Waqad jaa fil hadits tafsir dzalik, dan datang dalam hadits tafsir dari bacaan ini. Qal, bagaimana Nabi alaihi salatu mengatakan wa hamzuhu al-mutah, godaan syaitan yaitu al-mutah, al-mutah al-junun, kegilaan. Wa nafkhuhu, adapun tiupan syaitan yaitu al-kibr, kesombongan. Wa nafthuhu, adapun semburan syaitan yaitu asy'ru, syair-syair. Tapi ini beberapa lafaz yang tetap dipilih oleh para imam di dalam beristiadah. Bisa dengan mengucapkan a'udzu billah minasyaitonir rajim. Bisa dengan ucapan a'udzu billah minasyaitonir rajim innallahu was-sami'ul 'alim. Atau bisa pula dengan mengucapkan tab a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tab kemudian yang berikutnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dalam surah Al-Mu'minun ayat 97-98. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Dan katakan, wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari hasutan-hasutan syaitan. Dan aku berlindung kepadamu, wahai Rabb, dari kedatangan mereka. Wal hamazat, jam'ul hamazah. Kata-kata hamazat, ini bentuk jamak dari hamazah. Kata marat wa tamarah. Pembentukan katanya seperti kata-kata tamarat, ini merupakan bentuk jamah dari tamarah. Wa aslul hamzi ad-daf'u. Adapun asal kata-kata al-hamzu atau al-hamaz, godaan, tapi yaitu ad-daf'u, dorongan. Asalnya maknanya adalah ad-daf'u, dorongan. Qala Abu Ubaid anil Kasai, sebagaimana ucapan Abu Ubaid dari Al-Kasai, hamastuhu walamastuhu walahastuhu wanahastuhu idza dafa'tuhu. Tep, orang Arab mengatakan hamastuhu atau mengatakan lamastuhu atau lahastuhu ataupun nahastuhu, itu apa? Idza dafa'tuhu, ketika aku itu mendorongnya. Wa tahqiq, adapun tahqiqnya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahutaala, annahu dafa'a binahzin wa ghamzin yusbihu ta'an. Lahaz, yaitu mendorong dengan cara meremehkan. Mendorong dengan cara mencela. Maka ini mirip dengan celaan. Mendorong dengan cara meremehkan, mengejek, mencela. Fahuwa daf'ul khas. Maka hamas ini adalah dorongan secara khusus. Dorongan dengan cara khusus. Fahamazatus syayatin. Maka yang dimaksud dengan hamazatus syayatin, daf'uhum alwasawis wal igwa ilal qalb. Yaitu dorongan-dorongan syaitan yang dilakukan secara khusus, yang berupa was-was dan penyimpangan ke dalam kalbu. Wa hadha qawlu Mujahid. Taib ala fuminkum. Qala Ibn Abbas wal Hasan. Berkata Ibn Abbas dan Al-Hasan, hamazatus syayatin nazaghatuhum wawasawisuhum. Hamazatus syayatin, yaitu hasutan-hasutan syaitan dan waswasus syaitan. Wafusirat hamazatuhum binafkhihim wanafthihim. Dan kata-kata hamazatuhum, hamazat syayatin ini ditafsirkan sebagai tiupan syaitan dan semburan syaitan. Wa hadha qawlu Mujahid. Dan ini ucapan Mujahid. Wa fusirat bi khanaqihim wa huwal mu'tah allati tusbihul junun. Dan terkadang ditafsirkan sebagai cekikan syaitan. Cekikan syaitan. Maka itu adalah mu'tah yang menyerupai kegilaan. Wa dhahirul hadis anal hamza nau' ghairun nafkha wan nafas. Adapun yang nampak dari hadis bahwasanya al hamza hamazatis syayatin ini bentuk yang berbeda dari tiupan, dari semburan. Waqad yuqal wa huwa adhar, dan dikatakan, dan ini yang lebih nampak, inna hamazatis syayatin idha afradat dakhala fiha jami' isabatihim libni Adam. Kata-kata hamazatis syayatin, kata-kata hamazatis syayatin ketika itu ufridat, ketika itu disendirikan, disebutkan sendirian tanpa yang lainnya, dakhala fiha jami' isabatihim libni Adam. Maka masuk di sana semua dari perkara-perkara yang ditimpakan oleh syaitan kepada Ibnu Adam. Faida kurinat bin nafakh wa nafath. Adapun ketika diiringkan dengannya an-nafkhi wa nafthi, tiupan, semburan, kanat nau'an khas, maka al-hams ini merupakan bentuk khusus. Karena dha'iru dhalik, seperti kata-kata yang semisal dengan ini. Thumma qal, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Dan ucapkan, aku berlindung kepadamu wahai Rabbku dari kedatangan syaitan. Qala Ibnu Zaid, Ibnu Zaid berkata, fi umuri, aku berlindung kepadamu wahai Rabb dari kedatangan syaitan dalam urusan-urusanku. Wa qala al-kalbi, dan berkata al-kalbi, inda tilawatil Qur'an, ketika membaca Al-Qur'an. Aku berlindung kepadamu wahai Rabb dari kedatangan syaitan ketika membaca Al-Qur'an. Wa qala Ikrimah, adapun Ikrimah indan naz'i wasiyah, ketika menghadapi kematian. Wa amruhu wa amarahu ayasta'id min naw'i syarr isabatuhum lahu bil hamas wa qarrabahum wa danauhum minhu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beristiadah dari dua bentuk kejelekan yang ditimpakan syaitan kepada anak manusia, yaitu bagaimana syaitan itu menimpakan dengan hamas, dengan hasutan, dengan godaan, wa qarbihi qurabihim badanuhum minhu, dengan syaitan mendekati mereka, kedekatan syaitan dengan mereka. Oke, minta perlindungan jangan sampai mengalami godaan hasutan syaitan. Minta perlindungan jangan sampai didekati syaitan. Fatadammanat al-isti'adah alla yamassuhu wa la yuqarribuhu. Maka isti'adah di sini mengandung permohonan perlindungan. Jangan sampai syaitan menyentuh dirinya, jangan sampai syaitan mendekati dirinya. Wa dzakara dzalika subhanahu akib qaulihi, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini setelah Allah menyatakan, yaitu dalam surah Al-Mu'minun ayat 96, idfa billati hiya ahsan as-sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Tolaklah kejelekan dengan sesuatu yang lebih baik. Kami lebih mengetahui dengan apa yang mereka sifatkan. Fa'amarahu ayah tariza min syarri syayatinul ins bidaf'i isa'atihim ilaihi billati ahsan wa ayat fa syarri syayatinul jin bil isti'adah minhum. Nah, perhatikan dalam surah Al-Mu'minun ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menjaga diri, melindungi diri dari kejelekan syaitan-syaitan dari kalangan manusia dengan cara menolak kejelekan mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada anak manusia untuk melindungi diri, menjaga diri dari kejelekan syaitan-syaitan dari kalangan jin dengan cara beristiadah, memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan-syaitan ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan ala fahminkum ala tafsir. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.